Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya, terlebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tauhid wa nikmat sunnah, nikmatul ilm wal hidayah. Yang dengannya alhamdulillah seseorang yang diberi dengan nikmat-nikmat itu tadi kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-basirah, pandangan jiwa, sehingga mengetahui dengan bimbingan Allah, petunjuk dan taufiknya, antara al-haq dan al-batil. Antara subulus salam dengan subulul halak, jalan-jalan yang mengantarkan kepada keselamatan, dengan jalan-jalan yang mengantarkan kepada kebinasaan. Sehingga dengannya dimudahkan seorang lantaran nikmat ilmu, nikmat petunjuk, untuk menempuh jalan-jalan keselamatan dan terselamatkan dari jalan-jalan kebinasaan. Dikala banyak manusia tidak mendapatkan nikmat tersebut, terjauhkan dari bimbingan ilmu, terjauhkan dari bimbingan hidayah, sehingga jiwa mereka mati sebelum badannya mengalami kematian, badannya menjadi kuburan bagi jiwanya sebelum badannya dikubur di dalam tanah. Dan itulah hakikat kematian yang sebenarnya, yang tidak ada kematian yang menyedihkan melebihi kematian jiwa. Karena dia tidak mendatangkan manfaat untuk dirinya, bahkan yang ada adalah madarat, bahaya, celaka, bahkan banyak mencelakakan orang lain. Disebabkan jauh dari bimbingan ilmu, jauh dari bimbingan hidayah. Akhirnya ikhwan fillah jazakumullah, tanpa ilmu dan tanpa hidayah, ibarat tanpa cahaya, tidak mengetahui mana jalan yang penuh lubang, bahkan jurang. Tayal kehidupannya kemudian terjatuh dalam berbagai penyimpangan. Dia memandang sesuatu itu baik padahal itu adalah jelek. Memandang sesuatu itu adalah halal padahal haram. Memandang sesuatu itu adalah nikmat padahal itu adalah menjadi sebab azab. Terjadilah dalam kehidupannya keterbalikan. Yang hak dinyatakan batil, sementara yang batil dinyatakan olehnya sebagai al-haq. Disinilah bedanya antara ahlul ilm dan ahlul jahl. Al-jahlu da'un qatil. Kebodohan itu adalah penyakit yang membinasakan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Maka sebagaimana orang yang telah mati, dia tidak lagi bisa melihat sesuatu yang terang benderang. Tidak lagi bisa merasakan sesuatu yang lezat dan manis. Bahkan sekiranya dia terluka tidak bisa merasakan lukanya. Mati, mau bagaimana? Itulah ibarat orang yang tanpa ilmu. Bisa kita lihat pada kenyataan hidup manusia. Dia bergelimang dengan dosa kemaksiatan, tapi masih juga tertawa, berjingkrak-jingkrak, senang, gembira. Sementara bagi ahlul ilm itu adalah malapetaka, musibah. Karena kebodohan, betapa banyak manusia tidak mengetahui hakikat hukum-hukum syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ikhwanul jazakumullah, hidupnya yang menjadi kemudi bukanlah bimbingan syariat tetapi hawa nafsunya. Dia tidak tahu tentang hukum musik, bagaimana hukum sebenarnya. Dia tidak mengetahui hukum surah, gambar-gambar yang bernyawa. Nah, tidak tahu hukum nyanyian-nyanyian. Tidak tahu hukum bahkan menutup aurat, menjaga kehormatan dirinya. Para wanita menjadi komoditi syahwat. Ikhwan yazakumullah. Bahkan karena kebodohan yang pengin menjalankan bimbingan syariat sebagai muslimah, namun karena kebodohan terjatuhlah dalam dandanan ala jahiliyah, tabarruj, tidak mengetahui ahkam hukum-hukum masalah pergaulan, sehingga terjadilah pada mereka ikhtilat. Ini kenyataan-kenyataan ikhwan yang jazakumullah, disebabkan al-bu'du anil ilm as-sahih, jauh dari bimbingan ilmu yang benar. Bahaya-bahaya yang terjatuh padanya manusia disebabkan tanpa bimbingan ilmu. Maka walhamdulillah, kalau kemudian kita diberikan kemudahan untuk kita menuntut ilmu, menggapai bimbingan, dan terus mesti bagi kita menambahnya dan menambahnya dan menambahnya. Bimbingan ilmu, bimbingan ilmu. Sekalipun kita sudah ngerti, bisa jadi. Tapi mudzakarah, saling mengingatkan, itu penting. Tidak cukup hati kita itu dapat siraman ilmu cuma sekali dua kali. Tapi harus terus menerus. Sebagaimana ibaratnya tanaman. Tidak cukup sekali dua kali disiram. Terus menerus. Agar bertahan hidupnya terus menerus. Karena terpaan yang membuat kanan kirinya gersang terus menerus juga. Begitulah kalbu kita. Terus minta disiramin. Ad-dinun nasihah, agar tegak agama kita dengan nasihah. Makanya tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, itu sifatnya terus menerus. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, itu sifatnya terus menerus, saringlah memberi peringatan. Kenapa? Kalau hati kita sekalipun sudah dapat ilmu, sudah ngerti hukumnya, tapi ketika gersang, nah, hati kita gersang. Nah, ibarat saat itu tanaman layu, iman melemah. Maka untuk membentengi diri dari berbagai bisikan-bisikan kepada kemaksiatan, dosa, pelanggaran, itu lemah. Bentengnya lemah. Ghirahnya, kecemburuan untuk mempertahankan diri di atas al-haq juga lemah. Akhirnya memandang dosa, kemaksiatan itu sepele, ringan. Bahkan naudzubillah, kalau sifatnya terus menerus, dia merasa asik bahkan dengan kemaksiatan, dengan berbagai dosa. Nah, ini kalau imannya tidak diberikan suplemen, ibaratnya kalau badan itu tidak dikuatkan imunnya, nah, maka ibarat badan kena virus gak segera ditangani, maka semakin bahaya, semakin kronis dan semakin kronis. Tapi kalau kronisnya badan, resikonya sekedar mati. Selesai mati, selesailah rasa sakit dan derita itu. Orang mati kan sudah gak derita lagi. Mau kanker, mau tumor, mau virus apa, kalau sudah mati jasad ya sudah. Mau dilukai, disayat, enggak merasakan sakit lagi. Tapi kalau kronisnya jiwa, nah, membawa kematian jiwa, itu yang paling berbahaya. Karena akan dirasakan penyesalan, kegetiran, kesedihan, penyesalannya sepanjang hidupnya, bahkan di akhirat kelak, wa na'udzubillah. Maka suplemennya harus terus menerus, gizinya harus terus menerus. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, disitulah pentingnya nasihat, ilmu, agar kita dikuatkan kalbu kita seiring banyaknya serangan-serangan yang merongrong kekuatan iman, kekokohan iman. Kalau enggak diperkuat, kalau enggak dikokohkan kalbu kita dengan berbagai nasihat, ilmu, maka keadaannya seperti tadi. Ibarat benteng sudah mulai keropos, keropos, keropos. Ketika nanti ada serangan, tidak sanggup untuk bertahan, roboh dan runtuh, dikuasai musuh. Nas'allah salamah wal afiyah. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan kita kali ini melanjutkan pembahasan hadis Sufwan bin Asal radhiyallahu anhu, sampailah kita pada lafaz hadis yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, al ulama warasatul anbiya, para ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan ini sudah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qayyim yang kita baca pada pertemuan sebelumnya tentang kedudukan ahli waris. Ketika mereka mewarisi orang-orang yang mulia, bahkan termulia dari kalangan makhluk, para anbiya, mursalin, maka ahli warisnya pun juga adalah mewarisi kemuliaan termulia setelah mereka para anbiya wal mursalin. Makanya nanti adalah warisannya adalah juga warisan yang paling mulia. Sungguh amat sangat seseorang itu cukup dikatakan sangat amat bodohnya kalau tahu sebuah warisan yang sangat mulia dan bahkan paling mulia, tapi dia sia-siakan. Dia tidak ambil warisan tersebut. Dia telantarkan warisan tersebut. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah tentang al-ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Beliau memberikan beberapa faedah terkait dengan lafaz ini. Beliau menyatakan, wa fihi aidan irsadun wa amrun lil ummati bi ta'atihim wa ihtiramihim wa ta'zirihim wa tawqirihim wa ijlalihim fa innahum warasatu man hadi ba'du hukukihim 'alal ummah wa khulafa'uhum fihim. Pada hadis ini terdapat bimbingan, arahan, dan sekaligus perintah kepada umat ini untuk mentaati para ulama. Nah, ini bagian dari ayat yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah An-Nisa, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum al ulama wal umara. Ulama dalam perkara agama, umara dalam perkara dunia. Urusan-urusan dunia serahkan kepada umara untuk maslahah kehidupan bermasyarakat, bernegara, bersosial. Dan dalam perkara din yang tidak bisa dipisah juga untuk maslahah duniawi bahkan ukhrawi, kembalikan kepada para ulama. Karena segala sesuatu itu kembalikan kepada ahlinya. Maka ada bimbingan dan perintah dalam hadis ini untuk umat ini mentaati mereka. Sepeninggal para anbiya wal mursalin, siapa yang menjadi panutan, siapa yang berhak untuk diikuti, ditaati? Adalah pewaris para nabi, para rasul, yakni para ulama. Wahtiramihim wa ta'zirihim, dan perintah untuk memuliakan mereka, menghormati mereka. Wa tawqirihim wa ijlalihim. Sama maknanya. Memuliakan, menghormati, mengagungkan dalam artian tidak hulu, tidak ekstrim. Nah, kenapa? Fa inna warasatu man hadhi ba'du hukukim alal ummah, karena mereka adalah ahli waris orang-orang yang memang memiliki hak untuk mendapatkan ini semua tadi, dihormati, dimuliakan, diagungkan. Ya, ini para anbiya wal mursalin, mereka adalah orang-orang yang berhak untuk ditaati, dimuliakan, dihormati. Maka ahli warisnya mereka juga demikian. Wa khulafa'uhum fihim, dan penggantinya para nabi, para rasul, tugas melanjutkan tugas di tengah-tengah umat ini dipikul oleh mereka, para ulama. Naam. Wa fihi tanbihun ala anna mahabbatahum minad din. Pelajaran berikutnya dari lafaz al ulama warasatul anbiya, padanya ini terdapat tanbih, penegasan bahwasannya mencintai mereka para ulama minad din, bagian dari tuntunan agama. Cinta kepada para ulama termasuk bagian dari bimbingan ajaran agama. Wa bughdhum munafin lid-din, dan membenci mereka, membenci para ulama, memusuhi para ulama itu bisa meniadakan agama seseorang. Kama wasabitun limwarasatihim, sebagaimana ini pun juga berlaku, ditetapkan kepada pewaris-pewaris mereka, yakni para anbiya wal mursalin. Cinta kepada para anbiya wal mursalin itu adalah bagian dari agama, keharusan yang dituntunkan oleh agama, sebagaimana membenci, memusuhi mereka adalah meniadakan agama. 6. Dan ini berlaku kepada kaum mukminin secara umum, lebih khusus 6. Para ulama, lebih khusus lagi adalah para anbiya. Kaum mukminin aja harus kita cintai, kita hormati, tidak boleh kita musuhi, karena mereka termasuk wali-walinya Allah. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, tidak boleh kita musuhi. Harus sebaliknya untuk kita cintai, karena mereka adalah wali-wali Allah. Apalagi kaum mukminin khususnya, para ulama, lebih kita cintai, lebih kita hormati. 6. Kata beliau, wa kadzalika mu'adatuhum wa muharabatuhum mu'adatan wa muharabatan wa muharabatan lillah kama wa fi mawruthihim, sebagaimana memusuhi mereka, memerangi mereka para ulama, berarti memusuhi dan memerangi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang demikian berlaku kepada pewaris-pewaris mereka, yakni para nabi, para rasul yang mewariskan kepada para ulama. Qala Ali radhiyallahu anhu, berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menukilkan ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mahabbatul ulama dinun yudanullahu bihi. Kata beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, cinta ulama itu adalah dinun, agama. Yudanullahu bihi, yang Allah Ta'ala menuntunkannya, menjadikannya bagian syariat agama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wajal, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis yang beliau meriwayatkan dari Rabbnya azza wajal, hadis qudsi, man adali waliyan faqad barazani bil muharabah, siapa yang memusuhi wali-waliku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, faqad barazani, berarti dia telah nyata-nyata mengumumkan bil muharabah, untuk perang, menghadap perang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini lafad ini adalah hadis Abi Umamah. Hadis Abi Umamah. Dalam lafad yang lain, yakni hadis dengan lafad di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang kita hafal dari termasuk hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-38 dengan lafad man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi, siapa yang memusuhi wali-waliku, sungguh aku umumkan perang. Nah, Allah Ta'ala umumkan perang. Dalam riwayat yang lain, yakni hadis Aisyah radhiyallahu anha dengan lafaz man adzali waliyan, siapa yang menyakiti, mengganggu wali-waliku. Nah, faqad istahalla muharabati, berarti telah halal peperanganku dengan dia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis Abi Hurairah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini yang sahih. Yang lain adalah selain di dalam sahih Al-Bukhari. Nah, namun hadisnya adalah sebagiannya ada kelemahan, namun dengan hadis-hadis yang sahih yang semakna, maka minimalnya adalah hasan li ghairi. Naam. Yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim pada kitab Miftah dari Sa'adah beliau, man adali waliyan faqad barazani bil muharabah, siapa yang memusuhi wali-waliku, sungguh dia telah menyatakan peperangan. Ikhwan fi din azani Allah iyyakum. Ketika mensarah hadis ini, di antaranya Al-Imam Nurajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau menyatakan fa auliyaullahi tajibu muwalatuhum wa tahrumu muadatuhum kama anna a'da'ahu tajibu muadatuhum wa tahrumu muwalatuhum. Kata Imam Rajab Al-Hambali, maka wali-wali Allah wajib mencintai mereka dan haram memusuhi mereka. Sebagaimana sebaliknya terhadap musuh-musuhnya Allah, wajib memusuhi mereka, haram mencintai mereka. Nah, jangan dibalik. Ini prinsip al-wala wal-bara'. cinta dan benci harus ada pada diri seorang muslim mukmin. Nah, jadi kalau ajaran itu hanya mengajarkan cinta saja, itu hilang separuh hidupnya. Karena manusia ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mesti ada ujian berupa adanya kebaikan-kebaikan, adanya ujian, adanya kejelekan-kejelekan. Begitu juga ada ahlul khair, ada ahlus syar. Nah, itu sudah pasangan. Jadi kalau ajaran hanya mengajarkan belas kasih, kasih sayang saja, itu sangat kurang. Nah, karena harus ada hal-hal dan pihak-pihak yang diposisikan untuk dibenci, dimusuhi, dijauhi. Nah, sebagaimana juga ada hal-hal dan pihak-pihak yang harus dicintai, didekati, dimuliakan. Itu prinsip. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan aku akan berikan ujian cobaan kepada kalian dengan adanya kejelekan, kebaikan itu sebagai fitnah. Harus kita dudukkan pada posisinya masing-masing. Naam, ikhwan jazakumullah. Sehingga harus ada pemisah. Makanya dibutuhkan al-furqan. Naam, baina aulia Allah, baina aulia ar-Rahman, wa baina aulia syaitan. Itu harus. Mana wali-walinya Allah? Mana wali-walinya syaitan? Harus. Mana kawan dan mana lawan? Harus ada. Mana yang harus dicintai dan mana yang harus dibenci? Harus ada. Nah. Wala yastami'u fi makanin wahid diddan. Dan tidak boleh berkumpul dalam satu tempat dua hal yang bertentangan. Karena akan rusak. Mau coba silakan. Kamu mau minum madu, kasih dulu racun. Nah, berani? Harus. Yang jelek bersihkan, diisi yang baik. Demikianlah. At-tasfiyah wa tarbiyah harus ada. Al-wala wal-baro harus ada. Itu prinsip. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. Dua sisi yang tidak boleh dihilangkan dan tidak boleh dicampur atau dibalik, tidak boleh. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan. Ini dua sisi. Namun Allah lah habbaba ilaikumul iman, menjadikan engkau cinta kepada keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan menjadikan indahnya keimanan itu pada kalbu kalian. Nah, cinta kepada keimanan, merasa asik, senang, indah dengan keimanan harus. Sisi yang lain, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan, benci kepada kekufuran, kemaksiatan, kefasikan. Ulaika humur rasidun, itulah orang yang terbimbing mendapatkan petunjuk. Nah, ikhwan fil din azani Allah wa iyyakum. Dan dua ini, nah, di zaman kita ini zaman kekaburan. Munculnya orang-orang yang hendak mengaburkan dengan yakni slogan toleransi misalnya. Hendak dikaburkan, dicampur adukkan. Nah. Sehingga itu tadi yang seharusnya diposisikan di kanan dicampur dengan hal-hal yang ada yang di kiri. Nah, nas'Allah salamah wal afiyah. Dibutuhkan ilmu. Nah, dibutuhkan furqan, pembeda. Baca kitab Iqtida Siratul Mustaqim, bagus. Baca kitab Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Baina Awliya'ir Syaitan. Dua-duanya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bagus. Luar biasa. Faedah-faedah sebutkan beliau-beliau. Naam, ikhwan jazakumullah. Nah, kembali kita al-ulama warasatul anbiya. Naam, dan itu yang harus kita cintai, kita muliakan, wali-walinya Allah. Ditegaskan oleh Al-Imam Rajab tadi, wali-walinya Allah adalah wajib kita mencintai mereka, memuliakan mereka, dan haram untuk kita membenci mereka, memusuhi mereka. Sebaliknya, musuh-musuh Allah lah yang wajib untuk kita membenci mereka, memusuhi mereka, dan haram untuk kita mencintai mereka, menjadikan mereka sebagai wali-wali kita, haram. Nah, kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil dalam ayat, dalam hadis. Silakan merujuk kitab, yaitu Jami'ul Ulum wal Hikam, Sarah Arba'in Nawawiyah, ditambah, yaitu pelengkapnya menjadi 50 hadis. Jami'ul Ulum wal Hikam. Satu jilid saja. Nah. Tapi kalau enggak ada semangat untuk membaca, umur 50 tahun ya enggak selesai bacanya. Kalau enggak ada semangat membaca. Lewat puluhan tahun, enggak selesai membaca. Baik. Pelajaran berikutnya. Disebutkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah ta'ala. Wa fihi tanbihun. Sebelumnya beliau memberikan catatan dengan hadis tadi, man ada li waliyan faqad barazani bil muharabah. Beliau mengatakan wa warasatul anbiya sadatu auliya illa azza wajal. Nah, perhatikan. Dan pewaris para nabi mereka adalah sadatu auliya illa. Sadatu, jamak dari sayyid, pemimpin, pemuka, penghulunya para wali-walinya Allah. Nah, itu. Sadatu awliya illah azza wa jal. Qala rahimahullah fi tanbihun lil ulama ala suluki hajjil anbiya wa tariqatihim fi tabliq. Sekarang beliau membahas dari sisi ulamanya. Kalau tadi dari sisi umat, bagaimana mensikapi para ulama, mendudukkan para ulama sebagai pewaris para nabi. Sekarang wahai para ulama, kalian sebagai pewaris para nabi, maka mendapatkan pelajaran dari hadis ini, tanbihun lil umama, ulama, penegasan kepada para ulama, ala suluki hajjil anbiya, untuk menempuh jalannya para nabi. Wa tariqatihim, dan tariqahnya para nabi, fit tabliq, di dalam menyampaikan ilmu, menyampaikan risalah. Karena pewaris para nabi, ikuti. Nah, yang mewariskan risalah, mewariskan ilmu, berupa apa? Jalan para anbiya wal mursalin, minas tabri, berupa kesabaran. Nah, jadi pembawa ilmu jangan cengeng, jangan cemeng. Nah, dikit-dikit ngambek, marah. Enggak sabar. Putus asa. Belum menegakkan nasihat, gampang main tahdir. Bikin tahris bahkan, na'udzubillah. Perpecahan. Ini jangan. Perlu sabar. Pasalnya adalah wal ihtimal at-tahammul. Sanggup memikul beban. Namanya tanggung jawabnya besar. Pewaris para nabi. Sementara para nabi itu adalah asaddun nas bala'an. Orang-orang yang paling berat ujiannya itu para nabi. Maka pewarisnya adalah juga orang-orang yang paling berat setelahnya. Itu. Banyak musuhnya. Yang diemong, yang dibimbing. Juga tidak sepi dari adanya masalah. Yang sana begini, yang situ begitu. Banyak masalah, banyak problem misalnya. Harus sabar. Al-ihtimal, siap nanggung beban. Jangan menjadi seperti hadis Rasulullah alaihissalatu wassalam. Inna minkum al-munafirin. Ada di antara kalian orang-orang yang membuat justru manusia lari. Jauh dari dakwah ini. Apalagi pembawa ilmu menyampaikan ilmu. Harus mengajarkan akhlak, akhlakul karimah. Ibdul lisan, menjaga lisan. Sebagainya. Butuhkan. Dan itu bukan hanya sekedar teori, tapi harus praktek juga. Karena kalau ahlul ilm menyampaikan ilmu, ketika penyampaiannya begitu indah, tetapi prakteknya sebaliknya, justru seperti borok prakteknya. Ini enggak konsisten dengan ilmunya. Ketika memberikan nasihat, dia menyampaikan al-ukhuwah, menyampaikan, memuliakan saudaranya, menutupi aib saudaranya. Prakteknya dia justru mengumbar aib saudaranya. Bongkar sana, bongkar sini. Tidak menjaga ukhuwah bahkan. Ini kurang konsisten namanya. Ikhwan jazakumullah. Wa muqabalati isaatin nas ilaihim bil ihsan. Lihat kata beliau, di antara suluk al-anbiya, jalan yang ditempuh para anbiya, wa tariqatuhum, dan tariqahnya para anbiya yang itu semestinya diikuti, al ulama, para pembawa ilmu. Adalah, perhatikan, muqabalati isaatin nas, membalas, menghadapi kejelekan manusia kepada mereka bil ihsan, dibalas dengan kebaikan. Dia diperlakukan oleh manusia dengan justru jelek, dia bagaimana mendidik dengan al ihsan yang baik. Subhanallah. Sebagaimana Rasul alaihi salatu wassalam. Ini pentingnya seorang alim mengajarkan ilmu kembali kepada siratul Rasul alaihi salatu wassalam. Siratul salaf, bagaimana tahammul, menanggung beban, menghadapi berbagai macam ragamnya manusia. Keras, ada yang kaku, dinasihati, mental seringnya, bahkan membalas yang enggak semestinya. Tapi begitu. Manusia banyak macam ragamnya. Tentu ini semua sesuai dengan batasan-batasan yang dibimbingkan oleh syariat. Bukan kemudian kayak karet terus begitu, sabarnya sabar enggak. Tapi tadi prinsip al-wala wal-bara, prinsip kapan itu al-lin, kapan siddah, itu ada porsinya masing-masing. Kapan lemah lembut, kapan keras, nah ada porsinya masing-masing. Kapan kalem, nah kapan kenceng, ya ada porsinya masing-masing. Itu butuhkan ilmu. Nah, warif bihim, dan bersifat lemah lembut kepada mereka. Wa istijlabum ilallah bi ahsanit turuq, dan membawa mereka menuju jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik cara, thariqah. Wa badli ma yumkin minan nasihah lahum, dan mencurahkan sekuat kemampuan dia nasihat untuk umat ini. Terus memberikan nasihat, terus memberikan nasihat. Demikian jalannya para anbiya wal mursalin. Fa inna bidzalika yahsulu lahum nasibuhum min hadzal miras al adzim qadruhu al jalil khataruhu. Karena dengan itulah maka mereka akan mendapatkan, para ulama akan mendapatkan bagian mereka dari warisan yang besar tersebut, yang besar nilainya. Tapi satu sisi juga berat bebannya. Sebagaimana para anbiya, kalau para ulama siap menjadi pewaris para nabi, lihat para nabi, demikian beratnya ujian. Namun sisi yang lain, agungnya, besarnya keutamaan. Nam. Ada sisi yang lain lagi yang akan disebutkan oleh beliau, faedah. Ya, ini dari sisi ulamanya nanti. Insyaallah, cepat kali waktu ini. Wallahu a'lam shawab. Naktai bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, tafadhalu, hafidhakumullah.